بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita membahas sirah dari para khulafa ar-rasyidin radhiyallahu taala anhu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bahas bagaimana sirah atau perjalanan hidup dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bahwa Abu Bakar Siddiq menjadi satu-satunya sahabat yang memahami bahwa kematian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Demikian juga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar adalah orang yang bersikap tenang, beliau bisa bersikap tenang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, bahkan kemudian beliau yang mengingatkan atau membimbing para sahabat bahwa Nabi alaihi salatu wasalam adalah manusia biasa, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka beliau pun akan meninggalkan dunia ini. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka sebagian kaum Anshar mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Jadi waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai jenazah beliau diurus oleh karib kerabat beliau, di antaranya oleh Abbas bin Abdul Muttalib, demikian juga oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mereka ini adalah karib kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian para sahabat dari kalangan Anshar mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah ini adalah tempat berkumpul ya. Kalau bahasa kita sekarang ini dia semacam auditorium. Ya, tempat pertemuan. Jadi mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan tentang kepemimpinan pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa masalah kepemimpinan ini adalah masalah yang cukup urgen, cukup penting. Ya, kenapa? Karena waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum selesai jenazahnya Nabi alaihi salatu wasallam diselenggarakan, dikebumikan, ya para sahabat sudah berbicara tentang kepemimpinan. Ya, ini menunjukkan masalah kepemimpinan ini sangatlah penting. Ya, kepemimpinan ini sangatlah penting. Makanya para ulama ketika kita mendapati ya kita punya pemimpin tapi pemimpinnya itu zalim, ya, tapi dia muslim, muslim tapi zalim, maka kita tetap diperintahkan untuk taat. Selama dia tidak memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan, ya, kita hendaknya taat, karena memang masalah kepemimpinan ini sangatlah penting. Ketika tidak ada pemimpin, maka yang terjadi adalah kekacauan. Oleh karena itulah di antara perkara yang pertama yang dibahas oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa yang akan menjadi pemimpin mereka menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika orang-orang Anshar ini berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, ya, Bani Sa'idah, ya, mereka masing-masing mengeluarkan argumen, ya, mengeluarkan argumen yang kemudian, ya, sebagian di antara mereka mengatakan bahwa hendaknya orang-orang Anshar inilah yang menjadi pemimpin, yang menjadi khalifah pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sebagian di antara mereka ya mengatakan bahwa Anshar ini memiliki keutamaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Muhajirin, mereka ini adalah orang-orang yang terusir dari negeri-negeri mereka. Maka kemudian siapa yang memberikan pertolongan kepada mereka? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah kaum Anshar. Maka Anshar memiliki kedudukan menurut mereka dan layak untuk menjadi pemimpin kaum muslimin pasca wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun pendapat yang lain, ya, sebagian di antara mereka ya mengatakan bahwa hendaknya dibuat pemimpin masing-masing. Ada pemimpin dari kalangan Anshar, ada pemimpin dari kalangan Al-Muhajirin. Ya, ada pemimpin dari kalangan Anshar dan ada pemimpin dari kalangan Al-Muhajirin. Maka kemudian terdengarlah berita ini di tengah-tengah Abu Bakar dan Umar. Maka kemudian Abu Bakar dan Umar serta sebagian kaum Muhajirin ya, mendatangi orang-orang Ansar yang sedang berada di Saqifah Bani Sa'idah. Nah, ini perlu kita luruskan ya, banyak periwayatan yang tidak benar dalam kisah tentang apa yang terjadi dalam Saqifah Bani Sa'idah ini. Ya, ada yang menyebutkan bahwa Sa'ad bin Ubadah ini sangat menginginkan kepemimpinan sehingga dia tidak menginginkan siapapun yang menjadi pemimpin kecuali dirinya. Maka ini tidak benar ya. Banyak ulama yang telah membantah kisah-kisah yang tidak benar berkenaan dengan kejadian yang ada di Saqifah Bani Sa'idah. Namun yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga demikian juga dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa ketika itu Abu Bakar, Umar dan beberapa orang sahabat, ya, ada Abu Ubaidah bin Jarrah juga. Mereka mendatangi orang-orang Ansar yang sedang membicarakan kepemimpinan pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Sa'ad bin Ubadah dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kepemimpinan Quraisy. Ya, kita bisa melihat ya bahwa wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat, kalau kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini suatu prinsip yang telah tertanam pada benak para sahabat. Sehingga begitu diingatkan dengan sebuah hadis, mereka langsung ya mengatakan sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Maka ketika muncul perselisihan tentang siapa yang layak untuk dijadikan pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin pasca wafatnya Nabi SAW, Abu Bakar mengingatkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ya, Sa'ad bin Ubadah ini adalah pemukanya Khazraj. Ya, salah satu kabilah besar dari kaum muslimin Al-Ansar, ada Aus, ada Khazraj. Nah, Sa'ad bin Ubadah ini adalah pemimpinnya Khazraj dan beliau ketika itu ya diajukan untuk menjadi pemimpin orang-orang Ansar. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan kepada Sa'ad bin Ubadah. Walaqad alimta ya Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa anta qa'id Quraisyun wulatu hadzal amr fabarrun nasi tab'un li barrihim wa fajiruhum tab'un li fajirihim. Wahai Sa'ad, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam keadaan engkau duduk, artinya engkau berada di sana. Artinya engkau pernah mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di hadapan kita, Quraisyun wulatu hadzal amr. Sesungguhnya Quraisy inilah yang berhak untuk menjadi pemimpin. Fabarun nasi tab'un li barrihim. Maka orang yang baik akan mengikuti kebaikan Quraisy. Artinya kalau yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang baik dari kalangan orang-orang Quraisy, maka orang-orang yang baik akan mengikutinya. Wa fajiruhum tab'un li fajirihim. Dan orang-orang yang buruk akan mengikuti kejelekan Quraisy. Ya. Apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini maksudnya adalah siapapun itu yang berhak untuk menjadi pemimpin adalah orang Quraisy. Walaupun dia adalah orang yang baik ataupun dia adalah orang yang memiliki kekurangan, namun yang berhak untuk menjadi pemimpin adalah Quraisy. Ya, yang berhak untuk menjadi khalifah adalah orang Quraisy. Faqala lahu Sa'dun, maka kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan kepada Abu Bakar, "Shadaqta. Nahnul wuzara wa antumul umara." Kami ini adalah wazir. Wazir itu menteri-menteri. Adapun pemimpinnya adalah kalian. Kalian adalah amirnya. Ya. Jadi pemimpin itu adalah orang-orang Quraisy, ya, kemudian orang-orang Ansar, ya, orang-orang Ansar itu hanya menjadi apa? Penolong. Penolong bagi orang-orang Quraisy dalam memimpin. Ya, lihatlah indahnya kejadian ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana sebuah hadis yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi solusi ya atas perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, ya, jadi solusi atas perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, ya. Maka kemudian para sahabat pun atau dalam riwayat yang lain disebutkan setelah Sa'ad Ibn Ubadah sebagai pemimpin orang-orang Ansar mengakui bahwa kepemimpinan itu ya hendaknya berada di bawah orang-orang Quraisy, maka Abu Bakar pun memerintahkan mereka, baiatlah oleh kalian, ya hendaknya kalian membaiat Abu Bakar atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Kata hendaknya kalian, kata Abu Bakar, hendaknya kalian membaiat Umar atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi beliau tidak mengatakan baiatlah saya, enggak, ya. Jadi setelah beliau mengatakan bahwa yang berhak untuk menjadi pemimpin itu adalah Quraisy, maka beliau memerintahkan para sahabat untuk membaiat Umar dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun apa yang terjadi? Barakallahu fikum. Ya, Umar radhiyallahu ta'ala anhu langsung mengambil tangan Abu Bakar, lalu dia pun membaiat Abu Bakar. Tentu Abu Bakar adalah orang yang lebih layak untuk dijadikan khalifah daripada Umar. Baru kemudian para sahabat yang ketika itu sedang berkumpul ya di Saqifah Bani Sa'idah, mereka pun berduyun-duyun membaiat Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Ya, jadi ini adalah pembaiatan pertama terhadap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di Saqifah Bani Sa'idah. Ya, adapun apa yang disebutkan ya di sebagian kitab-kitab sejarah bahwa Sa'ad bin Ubadah tidak menerima pembaiatan tersebut, dia kemudian mengambil tombaknya lalu mengancungkan tombaknya kepada para sahabat, ya awas kalian, nanti tidak akan aku biarkan kepemimpinan ini terus berlangsung melainkan sampai tongkatku ini berlumuran darah dan ucapan-ucapan yang semisalnya, maka ya, riwayatnya tidaklah sahih. Apa yang sahih adalah apa yang kita sampaikan, bahwa Sa'ad bin Ubadah mengakui kepemimpinan orang-orang Quraisy. Dia mengatakan nahnu wuzara wa antumul umara, kalian adalah kami ini adalah penolong-penolong, adapun kalianlah pemimpin-pemimpinnya. Ya, ini yang perlu kita luruskan dari sebagian ya, buku-buku sejarah yang menyebutkan bahwa Sa'ad bin Ubadah tidak menerima pembaiatan tersebut. Nah, kemudian disebutkan ya dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa ketika itu para sahabat berpaling ke masjid. Lalu kemudian Umar bin Khattab, ketika para sahabat berkumpul di masjid, Umar bin Khattab kemudian berpidato, ya. Beliau berpidato di hadapan para sahabat ya sebelum memerintahkan mereka untuk membaiat Abu Bakar. Ya, disebutkan dari Az-Zuhri, qala akhbarani Anas bin Malik annahu sami'a khutbata Umar al-akhira hina jalasa 'ala mimbar. Ya, telah mengatakan kepadaku, kata Az-Zuhri, Anas bin Malik bahwa dia mendengar ya pidato terakhir Umar ketika beliau duduk di atas mimbar. Wa dzalikal ghadu min yaumi tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu berlangsung satu hari setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi setelah Nabi wafat, ya mereka berkumpul di masjid, kemudian Umar berpidato di atas mimbar. Qala wa Abu Bakar samitun la yatakallam. Ketika itu Abu Bakar dalam keadaan diam. Dia tidak berbicara sedikit pun. Kemudian Umar mengatakan, kuntu arju an ya'isha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yadburana. Aku berharap bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa hidup sampai kemudian beliau menjadi orang yang terakhir kali meninggal di tengah-tengah kita. Ya, yuridu bidzalika an yakuna akhirahum. Yang diinginkan oleh Umar bahwa Rasulullah itu menjadi orang yang terakhir meninggal di tengah-tengah mereka. Fa in yakum Muhammadun qad mat, fa innallaha qad ja'ala baina adhhurikum nuran tahtaduna bihi. Hadallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Namun kini, kata beliau, Muhammad telah meninggal dunia. Muhammad alaihi salatu wasallam telah meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah menjadikan ya di tengah-tengah kalian adanya cahaya yang kalian pakai untuk sebagai petunjuk. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan petunjuk bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnahnya. Maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk kemudian tersesat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tapi beliau telah meninggalkan, Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan ya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cahaya yang dipakai untuk kita selalu ya mendapatkan petunjuk. Kemudian kata Umar radhiyallahu taala anhu, wa inna Abu Bakar sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa thani athnain wa innahu aulal muslimin bi umurikum. Kemudian Abu Bakar pun menyebutkan, Umar radhiyallahu anhu menyebutkan kebaikan-kebaikan atau keutamaan-keutamaan apa saja yang ada pada sosok Abu Bakar. Kata beliau, fa inna Abu Bakar sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya Abu Bakar ini adalah sahabat terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wa tsani tsnaini. Demikian juga beliau adalah orang yang kedua dari dua orang yang berada dalam gua. Ini keutamaan yang sangat besar. Ketika jiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam terancam ya karena diincar nyawa beliau oleh orang-orang Quraisy, maka yang menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah Abu Bakar. Qala wa innahu aulal muslimina ya bi amrikum au bi umurikum. Dan beliau ini adalah orang yang paling pantas untuk memimpin segala urusan kalian. Faqaddimu fabayyi'uhu. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada kaum muslimin, maka menghadaplah kalian kepada dia, ya kepada Abu Bakar, fabayyi'uhu dan bai'atlah dia. Ya. Wa kana ta'ifatun qad bayya'uhu qabla dzalika fi Saqifah Bani Sa'idah. Ya, dan sebelumnya sekelompok orang telah membaiat Rasul sallallahu membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebelumnya di Saqifah Bani Sa'idah. Ya, wa kanat bai'atul 'ammah 'ala mimbar, maka kemudian terjadilah bai'at secara umum di atas mimbar. Ya, jadi ada dua kali bai'at. Ada bai'at yang pertama yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Ya, yang ketika itu orang-orang Ansar berkumpul di sana membicarakan tentang kepemimpinan, maka kemudian Abu Bakar dibaiat. Lalu yang kedua, ya, ini juga terjadi baiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, didahului dengan pidatonya Umar, ya, didahului dengan khutbahnya Umar radhiyallahu anhu yang menunjukkan kepada kaum muslimin tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kaum muslimin pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya berkhutbah di hadapan manusia setelah beliau dibaiat sebagai khalifah yang pertama, sebagai pemimpin kaum muslimin yang pertama pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkhutbah di hadapan mereka. Nah, ini perhatikan, ini khutbahnya luar biasa ya. Makna yang terdapat di dalam khutbahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini luar biasa. Qala amma ba'd ayuhan nas fa inni qad wulitu alaikum walastu bi khairikum amma ba'd. Ya, sekalian manusia, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pemimpin kalian, walastu bi khairikum, dan aku bukanlah orang yang terbaik di tengah-tengah kalian. Ya, lihatlah ini ketawaduan Abu Bakar As-Siddiq, padahal beliau jelas beliau adalah orang yang terbaik pasca Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan para nabi, ya, kita telah jelaskan dalil-dalilnya ya di beberapa pertemuan yang lalu tentang keutamaan Abu Bakar. Bahkan para sahabat, ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup pun mereka menganggap bahwa Abu Bakar Siddiq adalah sahabat atau manusia yang terbaik. Qala fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Apabila aku berbuat kebaikan, maka dukunglah aku. Ya, ini hakikat seorang pemimpin yang sejati ya. Dia tidak meminta dibantu atau didukung secara mutlak. Kalau saya berbuat baik, maka dukunglah. Ya. Wa in asatu faqawimuni. Kalau aku berbuat buruk, maka luruskanlah. Unzuru barakallahu fikum ya. Bagaimana kepemimpinan yang benar? Kepemimpinan yang dicontohkan oleh generasi terbaik umat ini. Ya, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau saya melakukan kebenaran, maka dukunglah saya. Ya, tapi kalau saya berbuat keburukan, maka luruskan. Ya, jangan gengsi-gengsi, jangan malu-malu untuk memberikan teguran kepada saya. Ya. Kemudian kata beliau, as-sidku amanah wal kadhibu khiyanah. Kejujuran adalah amanah, sementara dusta adalah pengkhianatan. Qala wadhaifu fikum indi qawi hatta ya uraji'u alaihi haqqah. Maka orang yang lemah di sisi kalian itu adalah orang yang kuat di sisiku hingga aku bisa mengembalikan haknya insyaallah. Ya, jadi jangan kalian kemudian melihat ada orang yang lemah lalu kalian ingin mendzaliminya. Ya, di sisiku orang yang lemah ini akan menjadi orang yang kuat. Kalau memang ada yang mengambil haknya, maka aku akan ambil kembali hak tersebut. Masya Allah. Ya, ini adalah kepemimpinan yang luar biasa dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi jangan macam-macam kalian. Kalau ada orang yang lemah, jangan kalian zalimi, karena sesungguhnya aku sebagai pemimpin ya akan senantiasa memberikan pertolongan kepadanya. Qala wal qawiyyu fikum dha'ifun indi hatta akhudzal haq minhu insyaallah. Ya. Sebaliknya orang yang kuat di tengah-tengah kalian, ya, dia adalah orang yang lemah di sisiku. Sampai kemudian aku bisa mengambil hak orang lain yang dia ambil insyaallah. Jadi bagi orang yang merasa kuat, ya, di tengah-tengah masyarakat, orang yang merasa kuat di tengah-tengah manusia, ya, jangan merasa aman. Ya, dari kepemimpinanku, kata Abu Bakar. Karena sesungguhnya, ya, karena sesungguhnya, orang-orang yang kuat ini akan menjadi orang-orang yang lemah di sisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau mereka melakukan kedzaliman, maka Abu Bakar As-Siddiq akan akan menghukumi mereka, akan menghukum mereka. Kalau mereka mengambil hak orang lain, maka Abu Bakar Siddiqlah yang akan mengembalikan hak tersebut kepada orang yang dizalimi. Masya Allah. Ya. Demikian yang diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, la yada'u qawmun al-jihada fi sabilillah illa khadalahullahu bidzul. Kemudian beliau mengatakan, la yada'u, tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kehinaan kepada mereka. Ya, jadi yang kalau jihad ya sudah digariskan, diperintahkan adanya jihad, kemudian ada yang meninggalkan, maka dia akan mendapatkan kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Bakar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, telah kita sebutkan bahwa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau mewasiatkan agar pasukannya Usamah bin Zaid ya dikirimkan ke medan pertempuran untuk menghadapi pasukan Romawi. Maka ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ya, kembali pasukan Zaid ini ke kota Madinah. Maka beliau pun tetap memerintahkan Zaid, Usamah bin Zaid, pasukannya Usamah bin Zaid untuk tetap berangkat. Ya, kenapa? Karena ini adalah wasiatnya Rasulullah SAW. Beliau tidak ingin meninggalkan ya jihad di jalan Allah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Qala wala tashi'ul fahishatu fi qaumin illa ammahumullahu bil bala. Dan tidaklah ada kekejian yang tersebar di tengah-tengah suatu kaum kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ya menimpakan adabnya secara keseluruhan. Illa ammahumullahu bilbala. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan ya menimpakan kepada kaum tersebut ya bala yang menyeluruh. Jadi beliau mengingatkan ya, kita marilah kita jaga bersama masyarakat kita. Jangan kemudian kita membiarkan terjadinya kemaksiatan. Jangan kita membiarkan terjadinya perbuatan keji. Ya, karena sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya, maka yang diazab, yang terkena bala itu bukan hanya orang yang melakukan maksiatnya saja. Namun ya juga orang-orang yang membiarkan maksiat tersebut ya tersebar di tengah-tengah masyarakat. Ya, fataku fitnatan la tusibannal ladina kafaru ya fattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala ya, takutlah kalian kepada azab yang bukan hanya menimpa orang-orang zalim saja di tengah-tengah kalian. Jadi kalau ada perbuatan fahisyah, ada perbuatan keji yang dibiarkan terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka balanya itu akan menyeluruh. Qala ati'uni ma ata'tullaha wa rasulah. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah ya. Ini harusnya seorang pemimpin. Seorang pemimpin harusnya belajar dari khutbahnya atau pidato pertama, pidato perdananya Abu Bakar ini. Ya, bahwa dia tidaklah memiliki ketaatan yang mutlak. Ati'uni ma ata'tullah wa rasulah. Ya, taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa'idha asaitullah wa rasulah fala ta'atali alaikum. Ya, apabila aku bermaksiat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka ya janganlah kalian mentaatiku. Maka janganlah kalian mentaatiku. Jadi ketaatan kepada pemimpin itu sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan para pemimpin di tengah-tengah kalian. Ya, dalam ayat ini dibedakan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ya, dikatakan atiullah wa atiur rasul. Adapun ulil amri tidak dikatakan wa atiu ulil amri wa ulil amri minkum. Demikian saja. Ya, artinya apa? Taat kepada Allah inilah taat mutlaqah. Taat kepada Nabi alaihi salatu wasallam demikian juga merupakan taat mutlaqah. Kemudian ya, taat kepada pemimpin ya ini sesuai dengan taat ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau yang diperintahkan oleh pemimpin itu sesuai atau selaras dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dilaksanakan. Kalau dia tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Kemudian, karena waktu itu telah tiba waktu sholat, beliau mengatakan, kumu ila sholatikum yarhamukumullah. Ya, kata beliau, radhiyallahu anhu, ya, maka bangkitlah kalian untuk melaksanakan sholat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kalian. Demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pidato yang disebutkan atau yang diucapkan, sambutan yang diucapkan, khutbah yang diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau diangkat sebagai khalifah yang pertama. Ya, nah, selanjutnya insyaallah kita akan bahas tentang sedikit konflik ya yang terjadi antara beliau dengan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam Fatimah, atau kita bahasakan dengan bahasa yang lebih halus ya. Karena kaidah kita para sahabat ini harus dimuliakan. Ya, terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pandangan dengan Fatimah radhiyallahu taala anha tentang tanah Fadak. Nah, tanah Fadak ini adalah tanah yang merupakan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah perang Khaybar, ya beliau menaklukkan Fadak tanpa ada peperangan, orang-orang Fadak langsung menyerah. Maka ini tentunya diambil menjadi haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Fatimah sebagai putri beliau meminta tanah tersebut, tapi Abu Bakar tidak memberikan. Wah, bagaimana ini? Kok Abu Bakar enggak memberikan? Ya, apa yang menjadi permintaan putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini jadi fitnah ya yang dilakukan oleh orang Syiah kepada Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Abu Bakar telah mengambil haknya Fatimah kata mereka. Maka bagaimana? Apa yang sebenarnya terjadi ya tentang perbedaan pandangan Fatimah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tanah Fadak? Ini insyaallah akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Bagi saudaraku kaum muslimin yang ingin senantiasa mengikuti kajian Sirah An-Nabawiyah ini, silakan antum ikuti setiap hari Senin sampai hari Kamis dari pukul 7 ya. Mungkin agak lewat sedikit karena sekarang waktu isyaknya sudah semakin malam ya, mungkin jam 7 lewat 5 atau jam 7 lewat 10 waktu Indonesia Barat, atau jam 8 lewat 5 atau jam 8 lewat 10 waktu Kuala Lumpur insyaallah taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.